Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza ini punya ayah kandung namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya ayah kandung namanya Hashim. Hashim punya ayah kandung namanya Abdi Manab. Nasabnya terus sampai kepada Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Abdul Uzza, Abdu artinya hamba, Uzza artinya tidak ada mengenal istilah Al-Aziz. Al-Aziz salah satu Al-Ma'ul Husna Al-Aziz. Tapi kemudian orang Arab Jahiliyah katanya Tuhan itu ada feminin, ada maskulin. Yang laki-laki Al-Aziz, yang betinanya Al-Uzza. Ini yang diharamkan oleh Islam. Qul huwallahu ahad. Abdul Uzza, hamba Uzza. Lalu kemudian nasabnya Abdul Uzza, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah kandung. Itulah dia anak Abdul Muttalib, namanya Abdullah. Abdullah punya anak laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Uzza dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara kandung. Abdul Uzza dengan Abdullah. Makanya Nabi memanggil dia paman. Nama dia Abdul Uzza, tapi panggilan dia sehari-hari disebut dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala, api yang bergejolak. Abu Lahab, karena kalau dia datang seperti api yang li-ishraqi, api yang bergejolak menyala. Maka disebut dia dengan Abu Lahab. Inilah hubungan nasab Nabi dengan Abdul Uzza. Turunlah ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada paman-pamanmu. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, beri peringatan ke paman-paman. Dikumpulkan Nabi semua pamannya, termasuklah si Abdul Uzza. Di atas bukit Safa. Ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Di belakang Safa ada Jabal Abi Quwais, yang sekarang dipotong atasnya, dijadikan istana Raja Fahad. Kata Nabi, wahai paman-pamanku, wahai penduduk Makkah, seandainya ku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, kalian percaya apa tidak? Kata mereka, percaya. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Al-Amin. Orang yang terpercaya, tak pernah dusta, tak pernah bohong. Seandainya ku katakan di belakang kita ada pasukan tentara yang akan menghancurkan Makkah, kalian percaya? Kata dia, percaya. Tak mungkin kami tak percaya. Seandainya ku katakan bahwa aku sudah dapat wahyu dan aku seorang nabi, apakah kalian percaya? Disitulah si Abdul Uzza alias Abu Lahab ini berkata, apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Maka turunlah ayat membantah ucapan ini. Itulah dia ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia berkata satu, Allah balas dengan dua. Satu, dua. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau yang lain qalqalahnya sikit. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Namanya di dalam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ini karena di ujungnya ada tasydid wa tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena ada tasydid di ujung. Artinya apa? Cerita sebelum ayat itu turun, itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Kronologis. Cerita sebelum terjadinya suatu hadis disebut dengan babul wurud. Jadi yang saya ceritakan dari awal tadi, ini kronologis turunnya ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi kajian kita malam ini adalah surat Al-Lahab. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Kalau membaca Quran, jangan lupa diawali dengan ta'awuz. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Baca Quran, jangan lupa diawali dengan ta'awuz. Ta'awuz, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya jangan sampai waktu membaca ayat itu muncul interpretasi-interpretasi liar yang mempengaruhi kepala kita, sehingga muncul penafsiran-penafsiran gila, supaya kita terkawal dari godaan setan. Sebelum baca Quran, kata setan, jangan baca. Ketika sedang baca, kata setan, bacaan kau yang paling mantap, paling hebat. Ketika sedang baca, setan membisikkan. Jadi setan tak pernah berhenti. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak pernah berhenti, terus saja ada fasi-fasi. Setelah baca a'udzubillah, a'udzubillah aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, barulah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu barulah masuk ayat. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat celakalah. Yada tangan. Abu Lahab, Abdul Uzza. Watab, sungguh celakalah dia. Diulang dua kali. Kenapa mesti tangan? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak kepala? Ini penggunaan istilah dalam bahasa Arab. Selalu digunakan tangan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia merubah dengan tangan. Tak ada dikatakan, hendaklah dia merubah dengan mulut. Hendaklah dia merubah dengan kaki, enggak. Tapi dengan tangan. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah. Bukan berarti di situ tangan Allah, bukan itu maksudnya. Tangan artinya kekuasaan, power. Tabbat siada Abi Lahab, celakalah kekuasaan Abu Lahab. Dan memang kekuasaan itu di tangan. Kekuasaan di tangan. Kira-kira apa yang dicari orang? Kekuasaan tangan. Kalau sudah kekuasaan tak di tangan, habis. Maka Abu Lahab celaka kekuasaannya, celaka dirinya, celaka hidupnya. Tabbat siada Abi Lahabin wa tabba. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna, tidak dapat menolong. Anhu, terhadap dirinya. Mal, hartanya. Wa ma kasab, harta. Wa ma kasab, kata ahli tafsir, anak. Hidup ini selalu di mana-mana itu yang ditanya orang. Harta, anak. Ente main apa sekarang? Oh, main kayu. Ente apa sekarang? Karet. Ente apa sekarang? Harta. Yang kedua, anak. Anaknya udah berapa? Belum ada nanya bini berapa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiga-tiga tak bisa menolong dia. Kekuasaan binasa, harta tak menolong, anak tak membela. Apalagi guna hidup. Satu yang dia ucapkan, tabban laka ya Muhammad. Tiga balasan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Abu Lahab. Ayat ini untuk Abu Lahab. Tapi dia tetap eksis sampai hari ini. Abu Lahabnya sudah lama mati, tapi otak-otak Abu Lahab itu masih ada sekarang. Cerita tentang memusuhi dakwah, tentang membenci kebenaran, itu akan terus ada. Abu Lahab ini jahat? Jahat. Apakah dia pernah baik? Oh, sangat pernah baik Abu Lahab. Bagaimana kebaikan Abu Lahab? Abu Lahab punya budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Suwaibah. Abu Lahab punya budak hamba sahaya bernama Suwaibah. Suwaibah menjaga perempuan sedang hamil tua bernama Aminah. Aminah sedang hamil tua. Kata Abu Lahab, tolong kau jaga adik iparku Aminah, karena suaminya sudah meninggal dunia. Suami Aminah bernama Abdullah. Nanti kalau anaknya lahir, kau kasih tahu kabar ke saya, kata Abu Lahab. Iyalah. Akhirnya Suwaibah pun menjaga keponakannya, keponakan Abu Lahab. Lahirlah anak Aminah pernikahan dengan Abdullah. keponakan itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah Suhaibah menemui Abu Lahab. Hai tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, gali tanah kubur itu buat malu saja. Keponakanmu lahir itu perempuan laki-laki, wahai Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab karena punya keponakan laki-laki, maka sejak kelahiran itu hari Senin 12 Rabiul Awal, wahai Suhaibah, engkau tak lagi jadi budak, engkau bebas merdeka, pergilah sana. Suhaibah bebas merdeka. Maka pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab membebaskan Suhaibah, budak hamba sahaya. Budak lebih mahal daripada unta. Kalau unta sekarang 50-70 juta, budak mungkin 100 juta. Maka pada malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab senang bukan main karena saudara kandungnya yang mati meninggal tergantikan dengan lahirnya ponakan. Maka dia bersedekah 100 juta. Lahir punya keponakan, nyawa terbalas dengan nyawa. Jadi kalau dikatakan Abu Lahab itu jahat, tidak. Baik dia, dermawan. Kapan dia mulai benci memusuhi? Ketika kita mulai tegak memperjuangkan kebenaran. Oleh sebab itu jangan heran, itu dulu kawan saya tuh, Ustaz. Dulu baik sama saya, tapi sejak belakangan ini, nah, itu Abu Lahab tuh. Itu dulu akrabnya bukan main. Kalau duduk sama saya nyumbang 100 juta, okay. Tapi begitu saya sudah mulai hijrah dakwah nih Pak Ustaz, mulailah dia. Nah, itu gen-gen Abu Lahab itu. Ada sejak zaman dulu dia. Tabat syada. Nah, jadi menghadapi orang ini gimana? Banyak-banyak bacakan ini. Tabat syada Abu Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada yang bisa menolong dia. Belajar kita dari Abu Lahab, belajar pula kita dari pelajaran kenapa Allah sebutkan dia dalam Al-Quran. Tentulah ada hikmah yang ingin diambil. Jangan sampai setengah hidup yang sudah baik, sayang pada ponakan, tapi begitu dia tegak memperjuangkan kebenaran, 40 tahun umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Abu Lahab tegak menjadi musuh. Sebelum itu sebagai paman, sebagai saudara ayah, sebagai orang yang baik. Kemudian paman-paman Nabi, saudara Abu Lahab itu yang baik-baik ada. Ada namanya Abbas. Ada satu lagi namanya Hamzah yang makamnya di Bukit Uhud. Ada lagi namanya Abu Talib. Ayah dari Ali bin Abi Talib. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab. Semua adik-beradik Abu Lahab 10 orang. Saudara perempuannya 5 orang. Jadi kalau dikumpulkan semua 15 orang. Anak dari Abdul Muttalib. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apalagi kekuasaan tak bisa menolong, harta tak bisa menolong, anak tak bisa menolong. Ada satu harapan lagi, istri. Kira-kira istrinya bisa tak menolong. Wa mra'atuhu hamma. Tabat syada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran. Ustaz pun kalau salah kasih tahu juga. Sayasla naran. Zata lahab. Sa akan. Yasla masuk. Naran api neraka. Zata yang memiliki. Lahab menyala-nyala. Nah, inilah dia disebut dengan surat Al-Lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sayasla naran. Sa menunjukkan masanya tak lama lagi. Kalau masih lama, tidak sa namanya. Tapi saufa. Saufa. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Tapi kalau sa, itu dah dekat lagi. Akan masuk dia ke dalam. Sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah yang kita minta selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan. Tapi dia masuk ke dalam, apa boleh buat. Panaskah neraka itu? diletakkan batu kerikilnya di bawah tapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Nauzubillah. Makanya para ulama kalau sudah disebut neraka, mereka banyak beristighfar, mohon ampun. Imam-imam Masjidil Haram kalau sedang sholat tarawih, sholat isya, ketika melewati sholat ayat tentang neraka, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, ganti kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, ganti kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Kenapa kulit? Dokter menjelaskan ternyata sakit itu letaknya di kulit, bukan di daging. Sensor sakit pada kulit. Kulit hancur binasa, ganti kulit baru. Terus sampai kapan? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam. Dan dia apa boleh buat, karena dosa perbuatan maksiat melawan Nabi Muhammad, melawan ajaran Islam. Sampai matinya dimusuhinya terus Nabi, tiga-tiga tak bisa menolong. Maka ketika kita baca ayat ini atau imam membaca, kita mendengar di belakang, kita mengerti, memahami. Maka saya memang sengaja dalam pertemuan yang tidak tabligh akbar, pertemuan yang terbatas mengkaji surat-surat pendek, tujuan saya supaya ketika kita sholat kita faham. Surat Al-Falaq sudah, An-Nas sudah, Al-Ikhlas sudah, Al-Kafirun sudah, Al-Fil, Al-Izaja An-Nasrullah sudah. Sekarang kita kaji Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Kita lanjutkan. Kekuasaan tak bisa menolong, harta tak bisa menolong, anak tak bisa menolong. Ada lagi yang keempat, yang paling mengerikan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu, istri. Hammalah, membawa. Hatab, api neraka jahannam. Kita akan mati dibakar dengan kayu bakar api neraka jahannam. Yang membawakan kayu bakar itu istri. Kan sangat menyakitkan itu. Masuk neraka, yang membawakan kayu bakarnya istri. Kenapa istri Abu Lahab? Nama istrinya Arwah. Istri Abu Lahab itu namanya Arwah. Arwah. Nama panggilannya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Abu Lahab bapak ganteng. Istri ibu cantik. Dua-duanya masuk neraka jahanam. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Kenapa dikatakan membawa kayu bakar? Sebabnya dua. Yang pertama, menebarkan ucapan kebencian. Namam, membawa-bawa berita. Jadi kalau hiduplah istri Abu Lahab ini sekarang, ini yang punya grup share WhatsApp. Share aja kerja. Namam, membawa-bawa cakap. Posting sana, posting sini. Menebarkan kebencian, permusuhan. Sehingga orang musuhi Islam, menyerakkan duri-duri, kotoran onta, menyiram dari atas. Ini kerja dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, di lehernya hablum, ada tali, min masad, dari sabut. Dulu orang membuat tali itu dari sabut. Sabut dijalin, dipintal menjadi tali yang sangat kokoh. Lalu dia dibakar, dililitkan ke leher. Fi jidiha hablum mim masad. Kenapa? Apa hubungan tali yang dilekatkan di leher dengan azab? Fi jidiha, di lehernya hablun, ada tali yang menyala daripada sabut. Maksud fi jidiha, di lehernya, karena dia membuka rantai dari lehernya, rantai emasnya dibukanya dari lehernya, dijualnya ke pasar untuk biaya operasional menghalangi dakwah Nabi. Begitulah seriusnya dia untuk masuk neraka. Dua kerja, dua SOP, standar operasional Ummu Jamil. Yang pertama, menyebarkan isu berita hoax mana-mana. Yang kedua, menjual rantai untuk pembiayaan. Jadi kalau ada hari ini orang bekerja keras dengan penyebaran isu, membusukkan, membunuh karakter, kemudian itu memang. Jadi sebetulnya sejarah berulang saja. Hidup ini dari dulu itu-itu saja isi dunia ini. Terus hari berganti, musim berubah, zaman bertukar. Tapi orang kalau udah baca Quran dia paham. Ini bukan cerita, ini barang lama. Cuman dipoles dengan cerita yang baru. Semua ada. Laki-laki baik, istri tak baik, ada. Siapa nama laki-lakinya? Nuh. Nama istri Nuh, Imra'atun Nuh, perempuan yang tak baik. Ada pula laki-lakinya, perempuannya baik, namanya Asiyah. Perempuannya baik, laki-lakinya tak baik. Itulah dia Fir'aun, Imra'atun Nuh. Tapi ini dua-dua, ini Nuh baik, ini tak baik. Tapi kalau Abu Lahab ini, dua-duanya tak baik. Dua-duanya baik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi yang lain. Tapi kalau sudah Abu Lahab, dua-duanya tak baik. Abu Lahab tak baik, istrinya pun tak baik. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut. Nah, dia memberikan tuk, tuk artinya rantai emas. Sengaja di... Padahal perempuan paling sayang dengan perhiasan. Banyak ada yang lebih dia sayang lagi. Sayang dikalahkan oleh kebencian. Benci bisa kalah, bisa mengalahkan sayang. Sayang ke rantai emas, terbang rantai emas. Karena ada yang mengalahkan sayang, benci. Sayang kepada Muhammad SAW sampai memberikan bebas budak hamba saya, ada yang lebih daripada sayang, yaitu benci. Sebab itu jangan pernah ada benci dalam hati. Kalau ada benci, makanya doa yang diajarkan Nabi, لا تجعل في قلوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ghillan. Kata ahli tafsir makna ghillan hasadan, hasad. Orang yang masuk surga itu dicabut Allah hasad dari hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami hapuskan, kami cabut dari hati mereka ghil. Sebab itu tak ada penyakit yang lebih parah, lebih hebat daripada hasad. Abu Lahab masuk neraka gara-gara hasad. Iblis pun gara-gara hasad. Dan perempuan ini pun juga gara-gara hasad. Oleh sebab itu belajar dari Abu Lahab, semua tak bisa menolong. Kuasaan tak bisa menolong. Harta tak bisa menolong. Anak tak bisa menolong. Puncaknya empat. Istri pun tak bisa menolong. Maka kita belajar dari sini, ada empat hal penting yang perlu kita jaga, kita persiapkan. Satu, kuasa. Dua, harta. Tiga, anak. Empat, istri. Empat-empatnya bisa menolong dari azab Allah, alhamdulillah. Satu, dua daripada ini bisa menolong, alhamdulillah. Tapi kalau sudah empat-empatnya pun tak bisa. Dititip Allah kekuasaan hanya untuk menghalangi orang dari dakwah Allah. Dititipkan Allah harta justru dipakaikan untuk menghalangi dakwah Islam. Dititipkan Allah Ta'ala anak, anak pun tak bisa membantu. Diberikan Allah istri, istri justru membawakan kayu bakar untuk kita. Saya tak paham Ustaz, apa makna istri membawakan kayu bakar? Suami ini baik, sopan, santun. Didudukkan di kursi tipikor. Kenapa anda korupsi? Istri saya minta itu, minta ini. Amalatul hatam. Ustaz ceramahnya menyalahkan istrinya saja. Istri orang ini dia bilang salah. Padahal sebetulnya suaminya yang salah. Bisa juga dibalik. Banyak juga perempuan itu sebetulnya baik, mau berjilbab panjang, tapi suaminya Fir'aun. Suruhnya buka jilbab, suruhnya rambut cat warna merah kuning kelabu, disuruhnya pakai kutek hitam. Nah, oleh sebab itu maka ini iktibar pelajaran. Faksusil qasasa, sebutkan kisah-kisah itu ya Muhammad SAW. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mendengar kisah itu mereka berfikir. Jadi nanti kalau ada imam membaca ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada abi lahabin wa tabbat. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allahu Akbar. Kalau kita yang kebetulan membacanya dalam tahajud, dengan membaca itu bertambah iman kita. Kalau kebetulan kita jadi makmum mendengar, masuklah kita dalam kategori wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, telinga dia mendengar, zadatshum imana, bertambah iman dia. Mendengarkan ayat dibacakan, iman bertambah. Oh, jadi kalau gitu kami selama ini sholat tak ngerti bacaan imam, Pak. Tidak sah. Sholat sah. Pahalanya ada. Ada pahala mendengar. Ada pahala membaca. Ada pahala memahami. Ada pahala mengajarkan. Ada pahala mengamalkan. Ada. Cuman kita ingin semakin banyak pengetahuan, semakin banyak rasa takut, semakin banyak kebaikan yang bisa kita tebar. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Lahab. Mudah-mudahan ada maknanya. Ujungnya pakai B, Al-Lahab. Karena saya pernah juga lewat di satu jalan, Jalan Kertama namanya di Pekanbaru, Restoran Abu Lahab. Ini tak baik. Rupanya ujungnya P, Abu Lahab. Abu Bapak Lahab, artinya Lahab suka makan. Oh, P rupanya ujung. Yang kita maksud ini adalah Abu Lahab. Ada qalqalah ini. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allama al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran, wa'allamahu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, bapak ibu yang sudah mendengar ini, nah besok, 2 hari, 3 hari, sepekan, habis sholat, duduk sejenak dengan anaknya, dengan istrinya. Hari ini kita akan dengarkan surat Al-Lahab yang tadi saya baca dalam sholat tadi. Kebetulan sholat tahajud malam. Habis itu inilah penjelasannya. Sudah bisa ayah menjelaskan ini? Sudah, duduk sebentar. Hidupkan dulu, bisa dijelaskan? Baik. Didengarkan bersama, nonton bareng, baik juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ada pertanyaan, saya jawab. Baik terkait dengan masalah ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.